静かな公園おすぐいんだアラブパプア tanah yang diberkati buat orang semua satu dia dan mereka dong cinta Papua karena dong semua sama tak ada yang berbeda indah pesona kota Jayapura selalu memanjakan mata gunung yang tinggi pantai pasir putih selalu ku rindu bila ingat engkau Now you everybody come on, listen to song This is my town, and never go in my home, yeah Selamat datang ya saudara, di atas tempat kota Jayapura Kota yang indah berarti juga beriman dan damai sejahtera Warnai indah hipesona persumpai, satukan hati eratkan bagai rantai Syukuri nikmati pantai pasir putih, sedangkan kau masih ada sebagai peri bumi Harus orang jaga kekayaan yang berlimpah Gunung dengan pantai itu tempat surga masih dan masih pertumbuh yang selalu tak kebari Banyak pesona dari negeri terbitnya matahari Oh sungguh indah alam Papua tanah yang diberkati buat orang semua satu dia dan mereka dong cinta Papua Pesona kota Jayapura selalu memanjakan mata gunung yang tinggi pantai pasir putih selalu ku rindu bila ingat engkau bangga bangga negeri surga dan selalu terjaga alamku juga Bukti telah kenodam Menikmati indah negeri cenderawasi Tanah sajang kobang Kurang tutup penuh kasih Menikmati alam kekayaan Cepati tempat ini jadi sapu kebanggaan Sangat indah yang terlihat saat sambut Bermotif gunung siklop Hiasi pada kabut yeah. Oh sungguh indah Alam Papua Tanah yang diberkati Buat orang semua Tanah yang diberkati buat orang semua.